sehingga jangan salah berteman, jangan salah mengambil pasangannya sebelum adanya penyesalan di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dia menyesal menjadikan pasangannya keliru salah dalam memilih, terlena dengan pandangan dunia, kacamata dunia yang lebih mendahulukan apa? Harta, ketampanan, kemuliaan, sementara agama dikesampingkan. Sebelum datangnya itu, Alhamdulillah, rahimani wa rahimakumullah, maka hendaklah hati-hati. Ya. Bagi para syabab ataupun para aulia, ya, yang memiliki putri-putrinya, untuk pandai-pandai memilih pasangan hidupnya. Allah SWT ingatkan atas penyesalan ini. Yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqul ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabina. Di hari orang-orang zalim mereka gigit jari sebagai tanda kerugiannya, tanda penyesalan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan mereka mengatakan, aduhai sekiranya aku mengambil jalan bersama Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jalannya Ar-Rasul, meneladani jalannya Ar-Rasul, tidak terpelanting dari jalannya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila, aduhai celakanya aku, binasanya aku tatkala aku jadikan si fulan sebagai teman hidupku. Menyesal dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa aku saya dulu memilih ya, ah fulan? Atau kenapa saya memilih oh fulan? Menyesal dia memilih pasangan hidupnya, teman hidupnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idz ja'ani. Ternyata pasangan hidupnya itu telah melalaikan aku dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah datangnya peringatan daripada Al-Qur'an, pasangan hidup yang bukan memilih kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi justru melalaikan seseorang, membuat jauh seseorang dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. لا يكن في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. Dalam satu riwayat yang sahih dikatakan, yang namanya kelembutan tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan membuatnya indah, dan tidaklah dicabut dari sesuatu kelembutan itu kecuali akan membuatnya jelek. La yakun fi syai'in illa zana, jadi zain. Dan tidaklah yunza'u min syai', tidak dicabut dari sesuatu kecuali menjadi syana, menjadi syin, jelek. Berarti kelembutan ini akan mengindahkan segala sesuatu, khususnya para akhwat, perempuan-perempuan yang menjadi istri-istri para suaminya. Jangan dikira kecantikan itu hanya dengan polesan, tetapi juga dengan ar-rifqu. Karena Nabi mengatakan, kalau ada rifqu pada seseorang, maka orang itu jadi indah. Bayangkan kalau sudah cantik wajahnya, kemudian ucapannya kasar, kurang ajar pada suami, maka suami itu muak kepadanya. Lihat mukanya muak, walaupun cantik. Tetapi sebaliknya yang mukanya sederhana, biasa-biasa saja, tapi dengan kelembutannya, dengan tutur katanya, dengan sikapnya, dengan ihsannya,